Mitra bisnis, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi. Bantuan langsung itu akan diberikan ke 65 juta jiwa masyarakat miskin dengan nilai total Rp13 triliun. Ada pemikiran, penghematan subsidi semestinya lebih efektif digunakan untuk menghapus pajak kendaraan angkutan umum seperti taksi dan bis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda? Saya dari awal tidak setuju bantuan tunai ya, apapun namanya BLT atau apa, tidak akan pernah efektif. Karena memang kita publik tidak pernah melihat evaluasi dari BLT yang lalu-lalu. Dan kalau dikasih BLT, orang cenderung bukan untuk memperbaiki taraf hidup, dia akan beli macam-macam yang tidak perlu. Nah, saya sudah memang berkali-kali sampaikan bahwa BLT itu masukkan saja tadi, salah satunya untuk pembebasan pajak angkutan umum. Ya, terus untuk hal-hal lain yang tidak tunai. Karena begini, mendingan bangun aja infrastruktur, mereka bekerja yang miskin-miskin itu. Nanti setelah infrastruktur jadi, toh ekonomi juga pasti akan naik. Berapa saja lah, mau sumber air bersih, kayak mau PLTU, kayak mau apa, harus ada itu. Karena kita sudah lama tidak punya infrastruktur yang begitu besar, sementara penambahan penduduk tidak bisa terkontrol sampai hari ini sudah 250 juta lebih. Nah, jadi kalau BLT itu nanti ini mau pemilu, itu pasti nanti yang menyerahkan BLT siapa? Kementerian Sosial, Menteri Sosial dari mana? Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi dari partai apa? Jadi semuanya lalu menuju ke masalah ini uang dari partai. Orang bagaimana bisa membedakan itu BLT atau uang partai? Stop aja BLT karena saya memang tidak setuju bahwa BLT itu efektif. Tapi Pak, ada pihak berpendapat BLT itu merupakan bentuk keadilan bagi warga miskin. Bagaimana menurut Bapak? Enggak, keadilan dari mana, tetap mereka juga merasa bahwa keadilannya mau dilihat dari mana. Mereka enggak perlu itulah, kita kasih yang lain saja, gitu ya, bentuk-bentuk lain, jangan uang tunai. Uang tunai sih enggak ada itu nanti, apalagi ini mau pemilu, udahlah, saya ini enggak efektif, mendingan juga untuk subsidi-subsidi lain, apakah subsidi transportasi, apakah bebas sama sekali kesehatan, apakah apa, gitulah, yang real bahwa mereka pendapatan hidupnya tetap, tetapi hal-hal yang menjadi naik itu mereka bisa bertahan hidup gitu ya. Kalau transportasinya tidak naik, kan mereka juga tidak mengeluarkan uang lebih, sehingga uang lebih itu bisa untuk makan gitu dan seterusnya. Kalau BLT banyak sekali, nanti 13 triliun, lalu pengurangan subsidinya itu jangan-jangan jadi nambah 13 triliun. Dan tidak produktif kan itu. Kita perlu bantuan yang produktif buat bangsa ini, bukan menjadi pengemis. Artinya BLT itu juga bukan untuk mengatasi inflasi lantaran naiknya harga BBM subsidi ya Pak? Enggak lah, itu bisa dikasih bentuk lain yang bisa dinikmati dia untuk tidak bertambah miskin kan. Banyak caranya kok. Kalau BLT itu kan yang sudah nanti di store daerah ini sekian, ternyata orangnya nambah sekian dan seterusnya, susah. Dan juga tidak akan bisa untuk menambah hidup mereka. Yang sekarang mahal kalau itu naik kan transportasi, distribusi barang dan sebagainya. Artinya dia bisa beli dengan lebih murah di beras misalnya, siapa dilakukan oleh BUMN kah, ya kan? Tapi jangan uang tunai. Karena kalau pakai uang tunai susah kontrolnya. Dan itu membuat kita menjadi jiwa pengemis. Itu nanti siapa yang akan memberikan? Menteri Koperasi, Menteri Sosial, Menteri apa? Yang mereka dari partai apa? Kan itu politik. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.